Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-24 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-23, hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing, innaha laysat binajis. Sungguhnya kucing itu bukanlah najis. Innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Karena sungguhnya ia termasuk hewan yang biasa berkeliaran berkaitan dengan kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik, Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini mengandung dua kaidah yang utama. Yang pertama, annal masyaqqata tajlibu taysir, bahwasanya kesulitan itu ada kalanya menjadi sebab kemudahan di dalam hukum syariat. Dan ini merupakan salah satu kaidah yang penting di dalam syariat Islam, di mana dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi hewan yang biasa berdekatan dengan manusia dan susah untuk dihindari atau dijauhkan dihukumi sebagai hewan yang suci, sehingga benda-benda yang tersentuh oleh mulut hewan ini atau bulunya atau liurnya tidak harus dicuci karena hewannya suci. Seperti contohnya kucing dan juga hewan-hewan yang semisal yang biasa berdekatan dengan manusia dan susah untuk dihindari dari kehidupan mereka, biasa berkeliaran. Kaidah ini merupakan kaidah yang agung di dalam syariat, di mana sesuatu yang sekiranya bisa menimbulkan kesulitan pada manusia, maka syariat berikan kemudahan-kemudahan di dalam hukumnya. Contoh lain adalah dalam permasalahan bolehnya beristijmar, itu bolehnya menghilangkan sisa kotoran setelah buang air kecil maupun buang air besar dengan menggunakan benda yang padat, tidak harus dengan air. Boleh menggunakan batu, boleh menggunakan tisu ataupun benda-benda lain yang bisa menghilangkan kotoran tersebut. Begitu juga contoh yang lain adalah pada permasalahan dimaafkannya darah yang menempel pada daging. Setelah hewan disembelih, ada kalanya daging itu masih ada sisa-sisa bercak darah yang susah untuk dihilangkan secara keseluruhan. Maka darah yang seperti ini termasuk darah yang dimaafkan. Boleh, tetap boleh untuk dimakan daging tersebut. Meskipun pada asalnya, hukum asalnya darah itu adalah suatu yang najis, haram untuk dimakan. Kan tapi, karena itu merupakan sisa-sisa darah yang susah kalau harus benar-benar hilang, maka syariat memberikan kemudahan dengan cara maafkan hal tersebut. Demikianlah beberapa contoh perkara-perkara yang ada di dalam syariat ini yang menunjukkan bahwasanya sesuatu hal yang sekiranya itu memberikan atau mendatangkan kesulitan kepada manusia, maka syarat ini menetapkan adanya kemudahan di dalam hukumnya. Kemudian kaidah kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kaidah tentang hewan seperti kucing dan juga hewan-hewan yang semisal, yang merupakan hewan yang biasa keliaran di dekat manusia sehingga susah untuk terhindar. Maka hewan-hewan yang seperti ini dihukumi sebagai hewan yang suci ketika hewan tersebut masih hidup, sehingga tidak menajiskan benda-benda yang tersentuh, baik itu makanan, minuman, ataupun pakaian dan benda-benda lain, wadah air maupun yang lainnya. Tidak harus dicuci, karena hewannya adalah hewan yang suci. Seperti contohnya tikus, dihukumi sama dengan kucing, karena termasuk hewan yang biasa berkeliaran dengan manusia. Dikiaskan pada kucing. Kemudian Syekh juga menyebutkan di sini bahwasanya hewan ini terbagi menjadi 5 kategori, dilihat dari sisi suci atau tidaknya ketika hidup maupun setelah dia mati. Kategori yang pertama, hewan yang najis baik ketika hidup maupun setelah matinya. Dan kenajisannya ini ada pada zatnya, pada tubuhnya, dan juga pada kotoran-kotoran maupun hal-hal yang keluar dari tubuhnya. Seperti liur, atau keringatnya, atau bahkan kencing dan kotorannya, tentunya semua ini najis. Baik ketika hewan tersebut masih hidup maupun setelah mati. Yang termasuk kategori ini adalah anjing dan juga hewan-hewan buas yang lain, serta babi. Maka benda-benda yang tersentuh oleh hewan-hewan ini harus dicuci. Kategori yang kedua adalah hewan yang suci ketika hidup. namun menjadi najis setelah hewan tersebut mati dan tidak boleh untuk dimakan. Yang termasuk kategori ini adalah kucing dan juga hewan-hewan yang semisal. Namun perlu kita ketahui di sini, maksud hewan tersebut adalah suci ketika hidup, yaitu bulunya atau tubuhnya atau air liurnya atau keringatnya, maka itu suci. Adapun darahnya, air kencingnya, maupun kotoran dan muntahnya, maka ini tetap dinyatakan sebagai sesuatu yang najis. Karena kalau kita melihat hadis yang kita bahas pada halaqah ini, ternyata hadis ini disebutkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu tatkala istrinya melihat ada kucing yang minum dari air yang sudah disediakan untuk berwudu. Maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis ini yang menyatakan bahwasanya kucing itu bukanlah sesuatu yang najis. Itu air liurnya bukanlah sesuatu yang najis sehingga air tersebut tidak menjadi air yang najis. Adapun kotoran, kencingnya, kemudian muntahnya, atau darahnya, maka para ulama menyatakan itu tetap merupakan suatu yang najis. Ini berlaku pada kucing dan juga pada hewan-hewan lain yang tidak boleh dimakan meskipun disembelih, karena syariat mengharamkan hewan-hewan itu untuk dimakan. Di kucing, kemudian tikus, dan hewan-hewan lain yang semisal dengan itu dalam hukumnya. Kategori yang ketiga adalah hewan yang suci ketika hidup dan juga setelah mati. Akan tetapi hewan itu tidak halal untuk dimakan. Contohnya apa? Contohnya adalah hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir, seperti lalat dan yang semisal. Maka hewan-hewan yang seperti ini, hewan yang tidak boleh dimakan, akan tetapi tetap dinyatakan sebagai hewan yang suci setelah dia mati. Nah, kalau ada lalat misalkan mati di air yang akan diminum, maka air tersebut tidak dinyatakan sebagai air yang najis. Masih boleh digunakan untuk bersuci. Kategori yang keempat adalah hewan yang suci ketika hidup dan juga setelah matinya apabila dengan cara disembelih. Karena hewan ini halal untuk dimakan apabila disembelih. Contohnya adalah hewan-hewan ternak, sapi, kambing, dan yang lainnya. Dan kategori yang terakhir, yang kelima, hewan yang suci ketika hidupnya dan juga setelah matinya, baik dengan cara disembelih atau tidak disembelih. Maka hewan tersebut tetap suci dan tetap boleh dimakan. Contohnya adalah hewan yang hidupnya di air, atau diistilahkan sebagai hewanatul bahr, hewan laut, meskipun tidak khusus pada laut. Maksudnya hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air. Begitu juga dengan belalang. Ini termasuk dalam kategori hewan yang suci, baik ketika hidup maupun setelah mati, dan tidak perlu disembelih untuk memakannya. Demikian pembagian hewan yang beliau sebutkan di dalam permasalahan ini. Kemudian juga di sini beliau menyebutkan bahwasanya banyakkan para ulama juga berdalil dengan hadis ini tentang sucinya keringat dan air liur keledai. Karena apa? Karena ilahnya sama, sebabnya sama, termasuk hewan yang biasa bersama manusia dan susah untuk dihindari sama sekali. Maka mau tidak mau manusia akan bersentuhan dengan liurnya dan dengan keringatnya. Maka dinyatakan sebagai, dihukumi sebagai hewan yang suci. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas pada halaqah kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan hadis berikutnya pada halaqah mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.